Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqullu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qul qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yut'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna astaqal hadisi kitabullah wa qala al-hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Masyaallah, bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali apa yang telah kita baca dari kitab Al-Mulk yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdul Al-Fauzan habibullah taala. Pada yang pertemuan yang telah lalu kita telah menyinggung dan memulai dari kitab nikah, bab fi ahkam nikah, bab tentang hukum-hukum pernikahan. Di dalam kitab yang lain yang disebut nikah adalah suatu perjanjian akad antara suami istri dalam rangka untuk mencari manfaat, mendapatkan manfaat dalam hubungan suami istri. Dan hukumnya adalah masyru', termasuk sunnah para anbiya, para rasul. Mereka adalah orang-orang yang menjalankan menikahi wanita. Dan juga termaktub di dalam Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma'. Di dalam Al-Quran, di antaranya Surat An-Nisa ayat 3, Fankihu ma taaba lakum minan nisa'i matsna wa tsulatsa wa ruba'. Maka nikailah kalian apa yang baik untuk kalian dari wanita-wanita, baik itu 2, 3, atau 4. Dan juga di dalam surat An-Nisa ayat 24, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa uhilla lakum ma wara' an tabghu bi amwalikum muhsinina ghairu musafihin. Dan dihalalkan bagi kalian yaitu apa yang di belakang kalian, yaitu dari mendapatkan istri-istri, yaitu dengan memberikan mahar kepada mereka, ghairu musafihin, namun bukan dengan tujuan untuk dijadikan sebagai perzinaan. Dijadikan sebagai simpanan saja. Istri simpanan atau gundik. Apa yang seperti ini tidak boleh. Menikahi wanita maka dinikahi dengan syar'i, hak mereka sama di antara para istri. Tidak di sebagian dibedakan sebagian yang lainnya. Adapun di dalam as-sunnah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'asyarus syabab, Man istata'a minkum al-ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanul farj. Wahai para pemuda, maka barang siapa di antara kalian yang mampu untuk ba'ah, untuk mempunyai bekal, yaitu siap untuk menafkahi lahir dan batin, fal yatazawwaj, maka hendaklah dia menikah. Karena dengan menikah tersebut lebih bisa mendudukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tazawwajul waludal tazawwajul waduda al-waluda. Nikailah oleh kalian istri wanita yang al-wadud, yang besar kasih sayangnya. Al-walud, yang banyak anaknya. Fa inni mukasiru bikum al-umami yaumal qiyamah. Sesungguhnya aku berbangga dengan banyaknya kalian dari umat-umat yang lain di hari kiamat. Kemudian qala Syekh rahimahullahu taala fitaulahu taala, wan nikahu yatarattabu alaihi masalihun amasalihu azimah. Dan di dalam pernikahan ini akan menyebabkan punya kemaslahatan yang besar, minha di antaranya baqaun nasalil basyari, berlangsungnya terus bersambungnya nasal keturunan manusia. Wa taksiru adadil muslimin, dan membanyakkan jumlah kaum muslimin. Wa ighatatul kuffari bi injabil mujahidina fi sabilillah wal mudafiina an dinihim. Dan juga membuat murka marah orang-orang kafir dengan banyaknya dicetaknya generasi-generasi mujahidin, para pembela-pembela agama Allah Subhanahu wa taala, dan para pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini banyak keanehan-keanehan yang terjadi. Pemuda menikahi boneka, ada. Ya, otomatis kalau boneka dinikahi ya tidak bisa apa-apa, tidak bisa mendapatkan keturunan. Maka akhirnya apa? Akan pupus, tidak punya keturunan. Wa minha, dan diantaranya i'faful al-furuji wa ihsaniha wa ihsanuha wa siyanatuha minal istimta'il muharram alladhi yufsidul mustama'il basyariyah. Kemaslahatan yang diantaranya dari pernikahan yaitu i'faful furuji, terjaganya kehormatan-kehormatan kemaluan. Bahwasanya pernikahan adalah menyalurkan hawa nafsu pada tempatnya, pada cara yang syar'i. dan menjaga kemalahan-kemalahan dari pelanggaran syar'i. Dan juga menjaga dari perbuatan orang bersenang-senang dengan kemalahan tersebut pada jalan keharaman. Nah, atau berhubungan dengan sesama jenis yang akan merusakkan kemasyarakatan manusia. Sehingga menjadi ibrah dan contoh, Allah SWT menghancurkan kaum Nabi Lut alaihissalam karena mereka mempunyai penyakit, ya. Mempunyai penyakit menikah dengan sesama jenis. Maka ini adalah pelanggaran dan merusak. Bahwasanya setan selalu apa? Memandang perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan-perbuatan yang jelek ditampakkan di hadapan mata mereka sesuatu yang baik. Karena banyak tertipunya oleh para setan, akhirnya apa? Sebagian manusia ada yang mendukung, membela dan menyebarkan pelanggaran-pelanggaran syariat yang tidak sesuai dengan fitrah manusia dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Artinya itu bila wa minha, dan di antaranya kemaslahatan yang besar dari pernikahan, qiyamuz zauji 'alal mar'ati birri'ayati wal infaq. Suami menjadi pemimpin bagi wanita, menjadi qawam yang mengurusi dan memberikan nafkah kepada mereka. Qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala di dalam surat An-Nisa ayat 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Ar-rijal, para laki-laki adalah para pemimpin bagi para perempuan dengan apa yang Allah SWT berikan keutamaan antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Berikan keutamaan para laki-laki, dan Allah SWT berikan laki-laki sebagai orang-orang yang menafkahi dengan harta-harta mereka dari para istri. Dan memang Allah SWT jadikan, kodratkan antara jenis laki-laki dan perempuan ini berbeda, berbeda dari postur tubuhnya, dari gerak-geriknya, dari sifatnya, ya, beda. Laki-laki pada umumnya lebih kuat dan tidak terganggu fisiknya. Beda dengan perempuan yang mengalami haid dan nifas. Ini pada umumnya. Gimana kalau ada perempuan yang kuat sekali, strong misalnya, nah itu ada yang tidak beres pastinya kan. Wanita gaweane barbel, ngangkat barbel. Ini sesuatu yang apa tidak sejalan dengan fitrahnya. Kayak apa wanita kalau jadinya seperti itu? Akan jadi rumah tangga. Wanita ingin seperti pria. Gak ada yang memimpin dan yang dipimpin. Wa minha, dan diantaranya kemaslahatan yang besar dari pernikahan, husul sakani wal anasi baina zain, tercapainya ketentraman dan tercapainya apa, kasih sayang di antara suami istri. Wa khusul rahati an-nafsiyati, dan tercapainya rohah. Apa rohah ini? Sesuatu yang bisa mengistirahatkan jiwa. Karena tersalurnya hawa nafsu pada tempat yang halal. Banyak orang yang bisa menyalurkan hawa nafsu, namun tidak apa, tidak sakan wa rohah, tidak ada ketenangan dan tidak ada kasih sayang, tidak disalurkan kepada tempat yang halal, yaitu dengan pernikahan. Qala ta'ala, Allah SWT berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 21, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha, dan dari tanda-tanda Allah SWT, kebesaran Allah SWT, bahwasanya Allah SWT telah menciptakan kalian dari diri-diri kalian azwaja, pasangan-pasangan kalian. Kenapa? Allah SWT menciptakan istri Nabi Adam dari tulang rusuk Nabi Adam, ya, min anfusikum, yang sejenis dari kalian. Litaskunu ilaiha, agar kalian bisa tentram dengan istri-istri kalian. Sehingga manusia menikah dengan manusia, enggak boleh manusia menikah dengan jin, karena beda apa? Beda jenis. Kalau manusia menikah dengan jin jadi rusak, ya. Ada wanita tahu-tahu hamil. Kamu kalau hamil, ya saya punya suami. Mana suami yang enggak ada? Suaminya jin. Lama-lama orang seperti itu semua, ya kan? Ngaku seperti itu semua. Rusak. Jika tidak boleh manusia menikah dengan jin. Qala ta'ala, dan Allah SWT berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 189, Walladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Dialah Allah SWT sejak yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu. Dari Nabi Adam, kemudian Allah SWT menciptakan Hawa dari tulang rusuknya. wa ja'ala minha zaujan litas liyaskuna ilaiha, dan menjadikan dari jenisnya zaujan, pasangan, agar mereka tentram dengan pasangan tersebut. Maka Nabi Adam alaihissalam dimasukkan, ditempatkan di dalam surga, ya kan? Walaupun di surga mendapatkan fasilitas yang tidak kurang, namun Nabi Adam alaihissalam merasa sendirian, tidak ada teman, sehingga Allah SWT ciptakan pasangan Nabi Adam, yaitu Hawa, dari tulang rusuknya, sehingga apa? Tentram dengan pasangannya. Wa minha, dan diantaranya kemasyaratan yang besar dari pernikahan, anahu himayatun lil mustama'il basyariyati minal wuku'i fil fawahisil khalqiyati allati tahrimul akhlaqa wa takdi alal fadilah. Yaitu menjaga masyarakat manusia dari terjatuhnya ke dalam perbuatan fawahis, perbuatan keji. Perbuatan keji ini yang dimaksud dengan keji yaitu sesuatu yang menjurus kepada perzinaan, hubungan lawan jenis yang tidak halal, yang akan menghancurkan akhlak manusia. Kalau yang membedakan antara manusia dan hewan apa? Ya, manusia memang berpasang-pasangan, hewan juga berpasang-pasangan. Namun kalau manusia berpasang-pasangannya pakai syarat nikah, kalau hewan tidak, ya kan? Nah, ini bedanya. Nah, kalau manusia ini tanpa nikah kemudian langsung berpasang-pasangan, ya sama aja seperti binatang, tidak ada beda. Ketemu suka sama suka, hubungan sama dengan binatang. Akhirnya apa? Akhlaknya binatang kalau punya anak ya seperti itu. Mana yang mau memelihara induknya, kemudian jantannya tidak bertanggung jawab misalnya. Maka manusia beda dengan binatang. Sehingga dengan menikah ini akan menjadikan fadilah, keutamaan, mengangkat derajat manusia ke dalam keutamaan, yaitu dengan syariat menikah. Wa minha, dan diantaranya masalah yang besar dari pernikahan, khifdul ansabi, menjaga nasab. Dengan pernikahan maka nasab akan terjaga. Fulan dengan fulanah menikah maka akhirnya apa? Punya anak. Maka anaknya ini dinisbahkan kepada ayahnya. Anaknya menikah dengan yang lainnya, mempunyai cucu, mempunyai buyut dan sebagainya. Maka apa? Menjaga nasab manusia. Batara budul qarabati wal arham ba'duha bi ba'd, dan adanya keterkaitan kerabat dan arham, rahim, antara sebagian satu dengan sebagian yang lainnya. Oh, ini keluarganya si fulan, kerabat-kerabatnya ini, istrinya ini, anaknya ini, saudara-saudaranya ini, Bayangkan kalau manusia enggak menikah, bisa campur baur ya kan, seperti binatang. Atau menikah yang tidak syar'i, seperti nikah kontrak misalnya, maka nanti hasilnya seperti binatang juga ya kan. Ada seseorang menikah kontrak kepada wanita, setelah itu dicerai ya kan. Wanitanya hamil, kemudian anaknya ini perempuan. Setelah perempuan dewasa, bergaul, ketemu dengan bapaknya yang dulu ya kan. Nah, dia enggak kenal, sudah bertahun-tahun. Akhirnya apa? Bapaknya yang dulu menikahi wanita ini, ternyata anaknya. Karena tidak tahu. Ya, dengan nikah kontrak ya. Akhirnya apa? Ya seperti itu, ruwet. Bapaknya menyukai anaknya sendiri. Sehingga dengan nikah yang syar'i ini menjaga nasab, menjaga keterkaitan antara kerabat dan rahim antara sebagian satu dengan sebagian lainnya. Waqiyamul usaril asyarifatil lati tusawwiduhar ar-rahmata wasilata wan an-nusrata ala al-haq. Dan tegaknya keluarga-keluarga yang mulia yang mendapatkan kesempurnaan rahmat dan hubungan yang baik, wa nusrah alal haq, dan pembelaan di atas kebenaran dengan terjalinnya pernikahan, ikatan pernikahan, maka akan terbentuk apa? Terbentuk keluarga-keluarga yang kuat, kerabat-kerabat yang kuat, saling dukung-dukung, saling bermuamalah di antara kerabat. Tentunya muamalah antara kerabat ini tentunya lebih apa? Lebih erat daripada yang tidak kerabat. Sehingga menghasilkan pembelaan terhadap al-haq, kebenaran. Terciptanya kasih sayang dan hubungan yang erat di antara kerabat dan keluarga tersebut. Wa minha, dan di antara kemaslahatan yang besar dari pernikahan, at-tarafu'u bi banil insani anil hayatil bahimati ilal hayatil insaniyatil karimati. Hilangnya keturunan manusia dari kehidupan yang bersifat kepada kehidupan yang bersifat kemanusiaan yang mulia. Sehingga dengan menikah tentunya apa? Akan menghilangkan jalan hidup manusia yang kalau tidak menikah tentunya apa? Akan menjalani seperti kehidupan binatang. Yang penting suka sama suka, cocok, jadi. Akhirnya ya nanti anaknya ya tidak ada nasab, nggak ada keluarga, nggak ada kerabat, seperti kehidupan binatang. Dengan adanya ikatan pernikahan maka akan menuju kepada kehidupan manusia yang mulia. Sehingga termasuk dari nasab para rasul. Nasab para rasul adalah nasab yang terambil dari nasab yang baik. Nasab yang terambil dari nasab yang baik, yang mulia. Para mulia, para nabi, mereka adalah orang-orang yang berasal dari nasab yang baik, nasab yang mulia. Ila ghairi dhalika minal masalihil azimati lati tatarattabu ala nikahil syar'i asyarifil lati'il an-nadhifi. Dan masih banyak dari kemaslahatan yang lainnya yang akan mengakibatkan, yang terakibatkan dari pernikahan yang syar'i yang mulia, yang bersih, yang terjauhkan dari perbuatan keji. Al-Qa'im ala kitabi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Yang pernikahan tersebut tegak di atas kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala sahibu ta'ala an-nikahu wa nikahu 'aqdun syar'i yaqtadi khil istimta'i kullu minaz zawjaini bil akhar. Pernikahan ialah akad perjanjian yang syar'i yang mengakibatkan halalnya untuk mendapatkan kesenangan di antara suami istri dengan yang lain. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, istausu bin nisa'i khaira fa innahunna awalun indakum. Kafi riyati istahlaltum furujahunna bikalimatillahi. berwasiatlah kalian kepada para wanita dengan cara yang baik, memberikan nasihat, memberikan bimbingan, memberikan wasiat kepada wanita dengan cara yang mereka adalah orang-orang yang membantu kalian, mendukung kalian di dalam rumah tangga. Dan di dalam riwayat yang lain, karena kalian telah apa, dihalalkan dari kemalangan mereka para wanita, bikalimatilah dengan kalimat Allah, persaksian syahadat ya di dalam akad nikah, apa akad nikahnya yang menjadikan halal adalah apa, syahadat kalimatullah, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan ridho dan izin dengan akad nikah tersebut. Wa aqdun nikahi misakun baina zaujain. Dan akad nikah, perjanjian nikah, ini adalah misak. Misak adalah perjanjian yang kuat di antara suami istri, di antara dua pasangan. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa berfirman dalam surat An-Nisa ayat 21, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha, dan kami ambil perjanjian yang kuat di antara kalian. Wa wa'aqadun yujibu ala kulli min zawjain nahwal akhar wafa bi muqtadahu, yaitu akad atau perjanjian yang menjadikan kewajiban di antara dua pasangan, antara satu dengan yang lainnya, untuk menepati perjanjian tersebut, untuk dilaksanakan perjanjian tersebut bersama dengan konsekuensi-konsekuensi dari akad tersebut. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 1, ya ayyuhallazina amanu aufu bil 'uqud. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji kalian. Termasuk menjadi konsekuensi dari perjanjian pernikahan apa? Bahwasanya laki-laki adalah qawwam, pemimpin, dan memberikan dan memberikan nafkah kepada istri, keluarga. Nafkah lahir batin. Wallahu ta'ala misalnya barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.